memori terindah. Tak kuduga kini engkau datang lagi. Andaikan menit bisa berhenti, waktu tak berjalan, maka dari itu dengar, melihat waktu kita tak banyak. Andai ini kesempatan terakhir kita nikmati, jangan hadirkan dia, jangan terlintas di benakmu. Sempat